Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَكَذَلِكَ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مُتَعَمِّدًا. Dan demikian pula, termasuk di antara taghut, orang yang menghukumi dengan selain hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sengaja. Pembahasan ini, ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, membutuhkan perincian. Dan insyaAllah ta'ala perincian tersebut akan kita pelajari dalam syarah Nawaqidul Islam. Fahaulai ru'usut tawaghiti, maka mereka ini adalah pemimpin para taghut. Wa kullu man jawazal hadda wa kharaja an ta'atillahi yusamma taghutan. Dan setiap orang yang melampaui batas dan keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia disebut taghut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghay. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Sungguh, telah jelas petunjuk dari kesesatan. Farusdu al-islamu, maka petunjuk yaitu Islam. Wa ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan segala sesuatu yang didatangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wal ghayyu al-kufru billahi wad-dalalu, dan al-ghayyu yaitu kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kesesatan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Maka barang siapa yang kafir dengan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa yang tidak akan terputus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fayakfur bittaghut, ya'ni yatabarra' minhu. Maka kafir dengan taghut, yaitu berlepas diri dari taghut. Wa ya'taqid butlanahu, dan meyakini kebatilannya. Fayatabarra' minasyirki, maka ia berlepas diri dari kesyirikan. Wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, ya'ni yusaddiq anna allaha ma'buduhu, yaitu membenarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sesembahannya. Wa ilahuhul haqqu, dan sesembahannya yang hak. Wa yu'min bisyari'ati wa bi Muhammadin alaihi salatu wassalamu, dan beriman dengan syariat dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqadu lidzalika, dan tunduk kepada beliau. Hadza huwal mu'minu. Inilah dia orang yang beriman. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqad istamsaka. Sungguh ia telah berpegang teguh, yakni ista'sama, yaitu berpegang teguh. Bil urwatil wuthqa, dengan al urwatul wuthqa, wa hiya la ilaha illallah kalimatut tauhid. Al urwatul wuthqa yaitu la ilaha illallah kalimat tauhid, yani faqad istamsaka bil urwati allati lan qita'a laha, yaitu sungguh ia telah berpegang teguh dengan al-urwah yang tidak terputus. Bal man istamsaka biha sadiqan wastaqama 'alayha wasala ila al-jannati wal karamati. Bahkan barang siapa berpegang teguh dengannya, yaitu la ilaha illallah, dengan jujur dan istiqamah di atasnya, maka dia akan sampai kepada surga dan kemuliaan. Li'anna laha huquqan. Karena sesungguhnya la ilaha illallah memiliki hak-hak. Wahia tauhidullahi wa ta'atuhu wa tiba'u syari'atihi. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati Allah Azza wa Jalla dan mengikuti syariatnya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya'i wal mursalina. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Wa huwa rasulullahi ila jami'i ahli al-ardi. Dan beliau adalah utusan Allah kepada seluruh penduduk bumi. Minal jinni wal insi, baik dari kalangan jin maupun manusia. Fayajibu ala jami'il mukallafina ta'atuhu wattiba'u syari'atihi. Maka wajib bagi seluruh mukallaf, aqil baligh, untuk mentaati beliau alaihi salatu wassalam dan mengikuti syariat beliau alaihi salatu wassalam. Wala yajuzu li ahadin al-khuruj 'anha, dan tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari syariat beliau alaihi salatu wassalam. Wa jami'u syara'i' al-madiyati kulluha nusikhat bi syari'atihi alaihi salatu wassalam. Dan seluruh syariat yang telah berlalu, semuanya telah dihapus dengan syariat beliau alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Al-ayata. Katakanlah, wahai Nabi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Wa qala qablaha subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebelumnya, falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepada beliau, memuliakan beliau, menolong beliau dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'iduh. Barang siapa yang kafir kepadanya, kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dari berbagai macam golongan, maka neraka adalah tempat yang dijanjikan untuknya. Wa qala alaihi salatu wassalamu fil hadithis sahihi, dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadith yang sahih, walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nari. Akhrajahu Muslimun fi sahihihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang pun dari kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentangku kemudian ia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan ia termasuk di antara penghuni neraka iyadan billah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wal ayat wal ahadith fi dhalika kathiratun, dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentangnya banyak, tentang wajibnya mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Wa qad ajma'a ahlul ilmi rahimahumullahu ala annahu la yasa'u ahadan min hadhihil ummati al-khuruju ala syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh para ulama rahimahumullah telah bersepakat atas bahwasanya tidak boleh, tidak mungkin bagi siapapun dari kalangan umat ini untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man i'taqada dhalika fa huwa kafirun kufran akbara mukhrijan minal millati nas'alullah al-afiyata was-salamata. Dan bahwasanya barang siapa meyakininya, meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia kafir dengan kekafiran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan, al-afiyah wassalamah, maknanya berdekatan, yaitu keselamatan. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Dari dalam hadis disebutkan pokok perkara ini merupakan Islam. Pokok perkara ini adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. فعلى جميع المكلفين أن يوحدوا الله ويعبدوه دون كل ما سواه. Maka wajib bagi seluruh mukallaf, aqil baligh, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya semata tanpa yang selainnya. وأن يكفروا بالطاغوت وَيُنْكِرُ عِبَادَتَهُ وَيَلْتَزِمُ بِالتَّوْحِيدِ وَاتِّبَاعِ شَرِيعَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَعْظِيمِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. Dan wajib bagi seluruh mukallaf untuk kafir dengan taghut, mengingkari peribadahan kepada taghut, berpegang dengan tauhid dan mengikuti syariat Nabi Muhammad dan mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala serta mengagungkan perintahnya dan larangannya. Ra'sul amri, yakni ra'suddini, pokok perkara yaitu pokok agama ini. Wahual islamu, yaitu Islam. Yakni syahadata an la ilaha illallahu wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah azza wa jalla, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah azza wa jalla. Famanil tazama biha dakhala al-islam, maka barang siapa berpegang teguh dengannya, dengan syahadat tersebut, berarti dia telah masuk ke dalam Islam. Sebagai faedah, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, bahwasanya maksud diserupakannya Islam dengan ar-ra'su, dengan ra'sul amri, pokok perkara, untuk menunjukkan bahwasanya kedudukan Islam terhadap seluruh amalan seperti kedudukan kepala terhadap jasad, dan menunjukkan butuhnya amalan-amalan kepada Islam, yaitu dua syahadat tersebut. Dan akan hilangnya amalan tanpa Islam, yaitu tanpa dua syahadat tersebut. Sebagaimana jasad tidak akan tegak, tidak akan bisa hidup tanpa kepala. Qala rahimahullahu ta'ala wa amuduhu salatu, dan tiang agama adalah salat, wahia ruknu thani, yang merupakan rukun yang kedua. Wahia a'zamul arkani ba'da syahadataini, dan salat merupakan rukun yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Thumma yali dhalika zakatu wa siyamu wal hajju wa baqiyatu awamirillahi. Kemudian yang setelahnya zakat, puasa, haji, dan perintah-perintah Allah Azza wa Jal yang lainnya. Wadhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillahi. Dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Lianna bihi siyanatad dini wa himayatahu. Karena sesungguhnya dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jal, terwujudlah penjagaan terhadap agama ini dan perlindungan terhadapnya. Wabihi da'watun nasi ila dinillahi wa ilzamuhum bilhaqti. Dan dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, terwujudlah dakwah kepada manusia menuju agama Allah Azza wa Jalla, dan mewajibkan manusia untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Dan kalimat puncak perkara, puncak agama adalah jihad di jalan Allah. Kenapa disebut dengan dhirwatus sanam, puncak? Untuk menunjukkan akan berat dan sulitnya berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dan juga menunjukkan bahwa berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla melebihi amalan-amalan yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala fahuwa dhirwatu sanamihi, maka jihad adalah puncak agama ini. Min jihati ma tadammanahu min himayati ad-dini wa ad-da'wati ila al-haqqi, dari sisi apa yang terkandung di dalam jihad berupa perlindungan terhadap agama ini dan dakwah menuju kebenaran Wallahu a'lam. Sampai di sini ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, pelajaran syarah al-usul al-thalathah li Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang merupakan kitab yang pertama dalam rangkaian silsilah pelajaran tauhid di jenjang madrasah aliyah. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa kita fahami dengan baik dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita jalani bersama, yaitu mempelajari kitab ini dari awal sampai akhirnya, Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebuah amalan yang sangat berat di timbangan amalan pada hari kiamat nanti. Dan insyaAllah ta'ala, mulai hari Sabtu pekan yang akan datang, kita akan masuk ke dalam kitab yang setelahnya, sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu syarah Al-Usul Sittah li Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin didapati dalam mengajarkan kitab ini. Barakallahu fikum.